Padahal kita tahu ilmu sangat kita butuhkan untuk menerangi perjalanan kita dalam kehidupan di muka bumi ini, untuk menerangi apa yang di sekitar kita, sehingga jelas mana yang halal dan mana yang haram, untuk membimbing kita agar meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang membuat Allah ridho, sayang kepada kita. Kemudian Allah tambah lagi dengan nikmat yang lainnya. Semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, yang menimbulkan rasa takut, sehingga meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Ikhwatillah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Jawabul Kafi di Mansa'alani Da'i Syafi atau Ad-Da'wa Ad-Dawa karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pada waktu yang lalu kita sudah baca ucapan beliau tentang janji yang Allah telah tetapkan untuk orang-orang yang beriman. Beliau menyatakan ada 100 lebih janji kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentunya janji ini bukan untuk ahlul maksiat, bukan untuk orang-orang yang berbuat dosa, tapi janji-janji itu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Satu, apa janji Allah? Pahala yang besar. Barakallahu fikum. Dua, Bukhari, apa? Allah tolong dia dari kejelekan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tolong dia, Allah bantu dia. Masya Allah. Tiga, wahyu. Allah alam. Enam, Sulaiman. Empat, tiga. Kau nyengir aja. Hah? Apa Sulaiman? Mana yang mencatat? Enam, Abdullah. Enggak kebaca. Apalagi Ilyas? Malaikat pembawa arsy memintakan ampun untuknya. Masya Allah. Arsy Allah itu dipikul oleh malaikat-malaikat yang kuat dan besar. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mintakan ampun kepada Allah. Semoga orang yang beriman dan beramal soleh diampuni oleh Allah subhanallah. Yang berikutnya, Bukhari. Ditolong oleh Allah. Dan Allah tidak merendahkan orang-orang yang merupakan kekasihnya, walinya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, penolong orang-orang yang beriman. Yang berikutnya, Ilyas. Didoakan oleh malaikat supaya sabat, kokoh, baik dalam kehidupan dunia maupun ketika mau meninggal dunia. Sabat bisa mengucapkan la ilaha illallah. Fakih. Yang berikutnya, ikan-ikan. Nah, ikan-ikan di laut ya. Nah, tidak disebutkan oleh beliau di sini. Nah, berikutnya. Nah, wahyu. Malah lagi. Ilyas, yang catat aja nih berarti. Allah akan berikan kemuliaan, izzah. Nah, berikutnya, Bukhari. Allah angkat derajatnya. Nah, padahal derajat satu dan yang lainnya itu seperti langit dan bumi, sehingga semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, di Jannatul Firdaus akan Allah angkat derajatnya. Berikutnya lagi, yes, akan mendapatkan dua rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mendapatkan cahaya, yang dengan cahaya itu dia berjalan. Dengan cahaya itu dia melangkah, sehingga tidak terjerumus dalam lubang-lubang kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Dibimbing oleh Allah. Wa maghfiratun dzunubihim, wa maghfiratu dzunubihim, dan diampuni dosa-dosanya. Baik, sekarang kita lanjutkan janji Allah yang berikutnya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan untuk ahlul maksiat. Apa itu? Yang berikutnya adalah al-wuddu alladhi yaj'aluhu Allah subhanahu lahum. Al-wud, wud artinya kecintaan yang murni dari Allah. Masya Allah, Allah mencintai mereka. Wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhibbu wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa 'ibadihi shalihin. Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, maka Allah jadikan orang-orang yang mencintai Allah mencintai mereka. Allah jadikan para malaikat mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah jadikan para nabi mencintai mereka. Allah jadikan hamba-hambanya yang soleh mencintai mereka. Orang-orang soleh mencintai mereka. Ini janji yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman, sehingga mereka bergabung bersama orang-orang soleh. Adapun ahlu maksiat, ya tidak dapat kecintaan. Ya tergantung kemaksiatannya. Kalau besar kemaksiatnya, berkurang kecintaan Allah padanya. Berkurang lagi, berkurang lagi. Allah jadikan orang-orang soleh ya kurang suka dengan dia. Bahkan dia sendiri malu bergabung bersama orang-orang soleh, merasa dirinya kotor, merasa dirinya banyak dosa, sehingga dia menjauh dan bergabung bersama orang-orang awam yang semisal dengan dia. Sama-sama ahlul maksiat waliyadzubillah. Wa minha, di antara janji yang Allah janjikan untuk orang beriman, yaitu amanuhum minal khawfi yawma yashtaddul khawf. Allah beri rasa aman pada mereka, aman dari rasa takut pada hari yang rasa takut itu sangat bertambah. Pada yang ketika di dunia Allah kasih dia rasa aman. Nah, sehingga tidak melihat, tidak menyaksikan kengerian yang sangat, terutama ketika terjadi kiamat. Orang-orang yang beriman Allah matikan mereka, Allah wafatkan mereka, sehingga tersisa orang-orang kafir. Mereka lah menyaksikan kengerian yang sangat. Langit terbelah, sehingga terlihat cahaya seperti perak yang menyilaukan. Bintang berjatuhan. Nah, langit digulung, laut meluap, laut dinyalakan jadi api, lautan itu jadi api semua. Kengerian yang sangat, tapi orang-orang beriman aman. Kenapa? Sudah meninggal. Begitu juga pada yaumul qiyamah, Allah selamatkan mereka, Allah masukkan mereka ke dalam jannah, sehingga mereka aman, tidak ada rasa ketakutan dan tidak bersedih hati. Nam, wa minha, di antara apa yang Allah janjikan untuk orang yang beriman, annahum al-mun'amu 'alaihim alladhi umirna an nas'alu an nas'alahu ay yahdiyana ila siratihim. Orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan nikmat yang mana nikmat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memintanya, meminta ila siratihim, agar menempuh jalan mereka. Liyaumin, di setiap hari, walailatin, setiap malam, sehari semalam, sab'asyrata marrah, Allah perintahkan kita untuk minta 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Siapa? Nah, nabiyyin, para nabi. Siapa lagi? Wassolihin, orang-orang soleh. Siapa lagi? Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Inilah orang-orang yang dapat nikmat. Kalau kamu jujur, berarti kamu dapat nikmat. Kalau kamu bisa mati syahid, berarti kamu dapat nikmat. Kalau kamu menjadi orang-orang soleh, berarti kamu dapat orang menjadi orang anak, kamu akan mendapatkan nikmat. Kamu akan digabungkan bersama mereka. Allah berjanji bagi orang-orang yang soleh dan yang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annahumul mun'amu alaihim, mereka akan mendapatkan nikmat sebagaimana orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari kalangan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Ulaika kana rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Cari teman tuh yang jujur, jangan suka berdusta. Jangan cari teman yang suka bohong, yang suka berkhianat, mengingkari janji. Cari teman tuh yang soleh, yang baik, bukan suka menyakiti, bukan suka merendahkan. Cari teman-teman yang soleh, yang jujur, yang siap berjuang membela agama Allah dengan harta dan jiwanya, yang berjihad di jalan Allah. Adapun orang-orang ahli maksiat, ya tentu gak dapat nikmat seperti ini. Dia bergabungnya dengan orang sesama ahli maksiat, sehingga ikut-ikutan dusta. Nah, melakukan amal-amalan bid'ah dan yang lainnya, waliyadz billah. Yang berikutnya, wa minha, kata Ibnu Qayyim, di antara nikmat yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annal qur'ana innama huwa hudan lahum wa syifaun, bahwasanya Al-Qur'an Allah jadikan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, dan juga dijadikan obat bagi mereka. Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Apakah Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang kafir? Enggak. Kenapa? Dengarannya enggak mau. Dibacakan Al-Quran saja marah, malah mencaci maki, mengejek-ngejeknya, mengolok-ngolok Al-Quran. Lah bagaimana mau jadi petunjuk? Demikian juga Al-Quran bukan menjadi obat bagi orang-orang kafir. Nah, karena mereka tidak yakin. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, teguran-teguran, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai obat bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika sakit dia baca Al-Quran, sembuh, sehat. Al-Quran luar biasa. Dengan Al-Quran dia sehat. dan juga bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa? Dengki, hasad, marah, ketakutan, cemas, bingung, ragu, takut enggak jelas. Maka Al-Quran menjadi obat terhadap penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada. Penyakit syahwat, penyakit syubhat, dengan Al-Quran insya Allah dia akan sembuh. Tetapi orang-orang yang maksiat, maka tentu tidak menjadi obat bagi mereka. Nah, kenapa? Karena dia alergi dengan Al-Quran. Saya tanya serius kok, malah dijawabnya qaulallah. Ya iya, saya jawabnya qaulallah, Allah berfirman demikian. Yang saya ingin itu mendengarkan ucapan kamu. Saya ini punya penyakit ini dan itu. Obatnya apa? Kamu kok bacakan Al-Quran? Ya iya, Al-Quran itu obatnya. Dia alergi, gak suka dibacakan Al-Quran. Lah bagaimana mau sembuh? Nah, obat dokter saja itu ada takarannya. Kapan dia bisa menjadi obat? Kapan bisa menyembuhkan? Gak bisa minum langsung sembuh. Terkadang harus 3 hari. Itu pun ada antibiotiknya, ada vitaminnya, ada pengurang rasa sakitnya. Disuruh sabar, tawakal, yang tenang. Insya Allah jadi obat. Al-Quran juga demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Quran terkadang tidak bisa cuma sekali. Bisa jadi ketika dibaca pertama dia enggak konsentrasi. Bacakan lagi. Nah, sampai tepat waktunya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Dan jangan sampai dia alergi dengan Al-Quran. Orang alergi baca Al-Quran makin lari dia. Gak boleh. Sebagai orang beriman harus yakin Al-Quran ini adalah obat. Maka duduk tenang, dengarkan. Insya Allah akan sehat dadamu, akan sehat penyakit hatimu, akan hilang dendammu, akan hilang kekecewaanmu ketika mendengarkan Al-Quran. Tidak cukup cuma sekali dua kali, terus datang di majlis ilmu, datang lagi. Insya Allah penyakit-penyakit dalam dada ini akan hilang. Kapan hilangnya hanya Allah yang tahu. Semakin kamu haus untuk mendengarkan kalamullah dan sunnah Rasul, untuk terbimbing Al-Quran dan sunnah, semakin cepat sembuh. Sehingga menjadi kebutuhan kamu Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah obat yang sangat kamu butuhkan. Jangan lari dari Al-Quran. Allah berfirman, kul, katakanlah, walilladzina amanu huda. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Wasyifa, dan Al-Quran itu adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Fusilat ayat 44. Walladzina la yu'minun fi adhanihim waqr. Dan ada pun orang-orang yang tidak beriman, maka pada telinga-telinga mereka itu ada sumpelnya, ada tutupnya. Telinganya itu ada tutupnya. Kalaupun duduk di majlis ilmu, diam dia, seakan-akan mendengar, padahal dia mikir kemana? Mikir rumahnya, mikir main bola. Telinganya itu ada tutupnya. Kena dia tidak beriman. Waliyadzubillah. Walladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman, fi adhanihim waqar, di dalam telinga-telinga mereka itu ada penutup, ada sumbatannya. Wa huwa alaihim amma, Dan orang-orang yang tidak beriman itu buta, tidak bisa melihat kebaikan, kebenaran, al-haq, tidak bisa lihat, buta mereka. Aika yunadawna min makanin ba'id, mereka itu diseru dari tempat yang jauh. Nah, yang berikutnya, taib. Hanya berapa disebutkan beliau di sini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ya. 14 janji yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Beliau sebutkan ada seratusan. Bukan membatasi, bisa lebih. Lebih banyak dari itu. Nah, mungkin para ulama yang lain juga meneliti lebih dari itu. Tapi yang disampaikan 14 insya Allah sudah cukup sebagai mewakili yang janji Allah yang lainnya. Wal maksud, maksudnya apa? Annal iman sababun jalibun likulli khair, bahwasanya iman itu sebagai sebab yang mengundang seluruh kebaikan. Iman itu mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al-iman. Seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini dan juga seluruh kebaikan di akhirat, sebabnya itu iman. Nah, coba apa yang antum sebutkan kira-kira kebaikan di dunia ini? Kenapa kamu menghafal Al-Quran? Masya Allah, udah sekian juz. Karena iman. Orang yang beriman mendapatkan kebaikan, bisa menghafal Al-Quran. Kenapa si fulan hadir di majlis ilmu? Kan itu baik, kebaikan kan? Karena iman. Kenapa si fulan bersedekah? Ya karena iman. Seluruh kebaikan apapun di dunia itu karena iman. Begitu juga kebaikan di akhirat. Kenapa dia bisa sukses masuk surga? Kenapa dia tidak disiksa? Karena iman. Kenapa di alam kubur dia tidak diazab? Karena iman. Seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat itu disebabkan iman. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa sababuhu adamul iman. Sebaliknya, seluruh kejelekan di dunia, seluruh kejelekan di akhirat, sebabnya tidak beriman. Kenapa dia mencuri? Tidak beriman, hati turun imannya. Ketika dia mencuri itu enggak beriman. Kenapa dia berzina? Ya karena enggak beriman. Kalau beriman, yakin Allah melihatnya, enggak mungkin dia berzina. Ketika itu turun imannya atau tidak beriman ketika berzina itu. Kenapa dia korupsi? Karena tidak beriman dan seterusnya. Semua kejelekan di dunia, di alam barzah, kenapa disiksa? Karena tidak beriman. Dia masuk neraka, apa sebabnya? Karena tidak beriman. Seluruh kejelekan di dunia dan di akhirat, sebabnya yaitu tidak beriman. Fakaifa yahunu 'alal 'abdi ay yartakiba syai'an yukhrijuhu min da'iratil iman wa yahulu bainahu wa bainahu walakin la yakhruju min da'irati 'umumil muslimin. Bagaimana seorang hamba dengan begitu mudahnya, ringannya dia mengerjakan sesuatu, yaitu maksiat-maksiat yang mengeluarkan dia dari pagar keimanan, yang kemudian dia terpisahkan antara dia dengan iman. Kok gampangnya bermaksiat gitu. Walakin la yakhruj min da'irati umumil muslimin, tetapi orang yang bermaksiat tidak keluar dari pagar keumuman muslimin. Artinya dia tetap muslim. Dia tidak beriman ketika berbuat dosa dan maksiat, tetapi dia masih muslim. Jangan dikafirkan. Nah, kita kan sudah tahu tingkatan dalam Islam itu tiga. Satu, Islam, orangnya disebut muslim. Yang kedua, lebih bagus lagi, yaitu iman, orangnya disebut mukmin. lebih paling tinggi derajat dalam Islam yaitu ihsan. Orangnya disebut muhsin. Kalau banyak muhsinin. Ya. Kalau orang berimannya banyak mukminin. Muslimin. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa-dosa, turun imannya sampai habis masuk ke dalam Islam. Dia bukan bukan mukmin tetapi muslim, turun tingkat yang paling rendah. Dan kalau dia beriman lagi, naik derajatnya menjadi mukmin. Dia beramal, berbuat kebaikan-kebaikan, ikhlaskan Allah, seakan-akan melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah, naik derajatnya menjadi muhsin. Bagaimana seorang hamba kok bisa dia mengerjakan suatu perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang menyebabkan dia keluar dari perbatasan keimanan, kemudian terpisah antara dia dengan keimanan tersebut, sekalipun dia belum keluar dari Islam. Tapi ingat, fa in istamarra 'ala dzunub, kalau dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, dosa lagi, wa asarra 'alaiha khifa 'alaihi ayyarina 'ala qalbihi, maka jadilah apa yang dikhawatirkan yaitu hatinya ada noda-noda hitam. Rona ala kulubihim, ada titik hitam dalam hati mereka. Kalau dosa terus menerus. Fayukhrijuhu anil Islam bil kulliyah, kalau terus menerus berbuat dosa, merasa bangga dengan dosa yang dia lakukan, lama-lama merasa bangga, malah ngajak orang lain, bahkan menyalahkan orang yang tidak berbuat dosa, akhirnya keluar dia dari Islam, bukan muslim lagi. Bukan Islam lah lagi, keluar dari Islam bil kulliyah secara totalitas. Wa min huna, oleh sebab itu dari sinilah ishtadda khaufus salaf, para salafus soleh dahulu paling takut dengan dosa. Sangat takut. Ishtadda khaufus salaf, ketakutan mereka dengan dosa itu sangat besar. Bukan karena dosanya. Kama qala ba'dhum, sebagaimana ucapan sebagian mereka, antum takhafuna dzunub, kalian tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat karena takut dosa. Wa ana, sedangkan aku, kata mereka, akhaful kufra, aku tidak berbuat dosa itu karena aku takut kufur. Takutkah? Kafir. Karena kalau perbuatan dosa dikerjakan, maka dosa-dosa yang lainnya memanggilnya, menyerunya untuk mengerjakan dosa yang berikutnya. Ketika dia berbuat dosa yang kedua, dosa yang lain memanggil lagi, terus ketiga, keempat, akhirnya gak bisa keluar. Coba kalau sekarang orang-orang yang punya HP, ketika dia melihat perkara-perkara yang haram, buka satu situs, di kanan atau kirinya sudah menunggu maksiat yang berikutnya. Buka lagi. Ketika dia mau keluar, gak bisa-bisa. Memang disetel sengaja oleh setan-setan dari kalangan manusia itu, sehingga gak bisa keluar, bingung dia. Sehingga mau gak mau, buka lagi. Demikianlah dosa. Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, susah untuk meninggalkannya. Kerjakan lagi. Cukup mungkin sekali ini yang terakhir sajalah. Nanti habis ini selesai, gak mau lagi. Gak bisa keluar. Ditawari lagi dengan dosa yang lainnya. Waliyadzubillah, akhirnya keluar dari Islam, bukan muslim lagi. Kalau tadi dia masih mukmin, ketika berbuat dosa keluar dari iman menjadi muslim, masih terus menerus berbuat dosa, akhirnya keluar dari Islam menjadi kafir. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah kita mengadu, minta pertolongan. Semoga kita bisa menghindarkan diri kita dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah jauhkan kita dari kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan. Dan kita senantiasa tobat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan. Semoga Allah menerima tobat kita, dan semoga kita menjadi muslimin, mukminin dan muhsinin. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang sampai derajat yang tertinggi yaitu muhsinin. Wallahu alam bishawab. Sampai sini yang bisa disampaikan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada fasal yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.